بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أنا بتجي على السلام عليكم ورحمة الله. Terkait dengan persyaratan tahlil mengenai keluarga mani atau intisal, apakah keluarga mani harus dari keduanya, suami dan istri? Dalam masalah keluarga mani, istri tidak keluar. Istri keluar apa nih? Keluarga mana? Apalagi lagi ya? Tapi Ibrahim belum ada lagi-lagi. Kenapa? Karena perempuan itu ya, tidak ada ego di sini, laki-laki yang keluar dulu. Dan keluarga nanti yang laki-laki juga memiliki kenikmatan tersendiri di perempuan juga. Alakulihal, tidak harus perempuan ini mencapai benar-benar klimaks, melainkan sama-sama saling menikmati, dan laki-laki ego-nya itu yang menikmati. Karena laki-laki itu sebenarnya menikmati jima itu secara hiperbola hanya di keluarga mani. Adapun sebelum-sebelumnya, foreplay-nya, kemudian kuatoknya, itu kenikmatan-kenikmatan, tetapi kenikmatan yang seperti itu standar. Adapun puncaknya di kelezatan keluarga mani. Adapun perempuan itu situs yang bisa dinikmati itu sangat banyak ya, terutama di masuknya kemaluan suaminya. Ini masalah agak vulgar, tapi tidak vulgar karena ini dunia. Jadi ego-nya itu adalah di suami saja ya, bukan sampai istri. Tapi kadang-kadang seorang istri itu tidak mengetahui dia klimaks apa enggak ya, karena tidak mengetahui sebagai perempuan. Kemudian narkah amal soleh tidak bisa menghapuskan dosa besar. Bagaimana dengan tadi pembahasan wudhu yang dilanjutkan dengan dua rakaat salat yang khusyuk, kemudian Rasulullah SAW wajib untuk dilakukannya ya, surga. Bagaimana memahaminya? Dipahami oleh para ulama bahwa maksudnya asal dari dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan taubat asal. Tapi sekalipun itu adalah sesuatu yang asal, kita perlu tahu bahwasanya rahmati sabaqat ghadabi, rahmat Allah telah melampaui marahnya Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Allah Ta'ala itu disifati rahim, terutama terhadap orang-orang beriman, terutama sekalipun orang itu berdosa. Kemudian keberadaan dosa besar yang belum ditaubatkan, sekalipun dikaidahkan oleh para ulama, dosa besar tidak diampuni kecuali dengan taubat. Sekalipun begitu, itu tidak menafikan dan tidak menghalangi Allah untuk mengampuni dosa besar, kecuali syirik ya, kalau syirik jelas. Yang mutlak benar-benar tidak bisa diampuni tanpa taubat, pasti tidak bisa diampuni taubat, adalah kesyirikan. Dan itu pun masih masalah khilafiyah, apakah kesyirikan kecil juga masuk di dalam bab ini atau tidak. Karena kata Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain dia. Ini tidak mengampuni dosa syirik yang tidak ditaubatkan dan mengampuni selainnya, berarti ada kemungkinan dosa besar juga masuk diampuni walaupun belum ditaubatkan. Tapi untuk bab mentahdid dan mengancam, maka para ulama mengatakan kaidah, dan juga ada hadisnya lahir malam malam yakmal berkabar apa orang akan diampuni dosanya selama dia tidak mengamalkan dosa-dosa besar. Tapi kalau kemudian hadis-hadis tersebut tidak menghalangi rahmat Allah terhadap seorang beriman yang memiliki dosa besar. Tidak menghalangi rahmat Allah berupa pengampunan dosa-dosa besarnya kecuali syirik. Anggaplah untuk kita mengatakan diri, syirik kecil pun masuk dosa-dosa yang tidak diampuni kalau belum taubat. Anggap Jadi segala kesyirikan itu mubtalah. Itu jelas tidak diampuni apapun. Tapi dosa besar lainnya, ya, yang maksudnya yang tidak ada hak manusia terhadapnya, seperti nyolong, merampok, itu beda lagi terhadap keridhaan manusia. Tapi dosa terhadap Allah Ta'ala, maksiat-maksiat yang besar, maka itu sekalipun terancam tidak diampuni tanpa taubat, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tersifati Ghafurur Rahim, yang mungkin saja dengan suatu amalan soleh atau dengan keimanannya dia bisa apa? Diampuni Allah. Kemudian ada sebuah hadis yang boleh Anda sebutkan di sini, keutamaan istighfar. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Yasar bin Atha dan lainnya secara marfu, kata Rasulullah, man qala astaghfirullah al-'adzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Atau semua dari itu ghufirat dhunubuhu. Ya. Wa in kana farra min az-zahab. Barang siapa yang mengatakan zikir sebagai zikir tahlil, la ilaha illallah astaghfirullah al-'adzim la ilaha illallah atau la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi dan semisalnya, itu akan diampuni dosanya meskipun dia lari dari peperangan. Itu aku terus dengan bicara kasihan yang teman-temannya mau dengar ini. Terganggu soalnya. Lari dari peperangan termasuk sebesar-besar dosa besar, ya kan? Tapi kata Rasulullah, beramal soleh dengan berzikir seperti ini, astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi, itu dosa seperti itu, dosa lain dari peperangan yang besar seperti itu diampuni oleh Allah. Ya, ini tadi. Ya, makanya Abu Nu'aym al-Subhani rahimahullah berkata, hadza yadullu, ini menunjukkan bahwasanya ba'dal kaba'ir, sebagian dari dosa-dosa besar, sebagian. Ya. Kita enggak bilang semuanya, ya. Dan sebagian itu juga tidak kita tahdid tentukan mana-mana. Allah, sebagian dosa besar bisa diampuni dengan sebab sebagian amalan saleh, dan juga tidak semua amalan saleh bisa menyebabkan dosa-dosa besar. Ini terlalu, ini Allah, kan? Ini lebih adil. Jadi, tapi kepada kaidah asal, asalnya apa? Dosa besar tidak diampuni kecuali dengan taubat. Ya, jadi ada asal, kaidah asal, dan ada pengecualian yang pengecualian itu pun tidak bisa kita gapai karena memang Allah tidak mengabarkannya, tetapi pasti ada insyaallah karena Allah Ta'ala Ghafurur Rahim. Ya. Gitu. Makanya dalam hadis lain Allah Ta'ala menjanjikan dalam hadis kursi, kalian sebesar selangit dosa kalian, oh, itu besar dosa. Dosa kalian seberapa apapun, tapi kalau kalian bertauhid benar-benar, maka dihapuskan semua dosa itu. Tuh lihat, amalan saleh berbuat tauhid yang betul di hati itu dihapus dosa-dosa itu. Dia tadi cerita atau tadi pagi kita baca sekitar lupa. Hadis Nabi SAW tentang seorang ayah, atau pernah ada cerita di sini. Seorang ayah yang zalim seumur hidupnya, sebelum dia meninggal berwasiat kepada anak-anaknya, tolong bakar jasad saya, jasad bapak, kemudian sebarkan abunya ke seluruh penjuru bumi. Nah, masih seluruh bumi ya, ke laut, ke gunung, ya. Maka kemudian dilakukan oleh anak-anak ini di zaman Madinah, zaman lampau sekali. Dilakukan oleh anak-anaknya. Maka pada hari akhir nanti, Allah Ta'ala kemudian menyuruh makhluk-makhluknya bumi, ya, dan bagian-bagian bumi untuk mengumpulkan serpihan-serpihan abu itu untuk menjadi jasad. Jadi tidak jasad kembali, bapak itu hadir menyawarnya dengan jiwanya, dengan rohnya. Nah, kemudian Allah tanya, kenapa kamu berwasiat seperti itu? Ya. Dan dia itu berdosa yang banyak banget sepanjang hidupnya. Ya. Yang kata Nabi SAW, tidak pernah berbuat kebaikan apapun dia. Saking buruknya itu orang. Kemudian Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu berwasiat seperti itu? Jawabnya apa? Khosyataka ya Rabbah. Jawabnya, karena takut sama engkau ya Rabb. Karena menjelang matinya bapak ini itu takut, takut sama Allah, takut ketemu Allah, saking takutnya dia salah dalam memahami konsep akhirat gitu. Sehingga berwasiat seperti itu. Apa akhirnya? Allah ampuni orang ini. Allah ampuni orang ini. Jadi ada kemungkinan seseorang itu karena tauhidnya tinggi, dosa-dosanya langsung pupus, hancur. Bisa jadi, ya. Dan siapalah di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa besar, ya. Makanya kata Rasulullah SAW, atbi'is sayyat al-hasanat tamkuha, ya. Atbi' yaitu apa? Runutkanlah setelah kamu melakukan keburukan dengan kebaikan. Makanya sebagian orang menafsirkan al-hasan ini taubat. Ada yang menafsirkan al-hasan ini adalah istighfar. Ada yang menafsirkan al-hasan ini adalah apapun amalan soleh itu akan menghilangkan amalan buruk. Tetapi kembali ke asal, bahwasanya kalau amalan buruk tersebut besar, tidak cukup dengan sekadar istighfar atau beramal soleh lainnya. Allah alam, itu yang bisa kita sampaikan mengenai pertanyaan. Bagaimana bila suami kedua meninggal dunia sebelum menjima istrinya, lalu apakah sang istri boleh kembali rujuk kepada mantan suami pertama? Di sini kembali kita tafsirkan tanqiha di sini maknanya. Sebagaimana tadi, tanqiha di sini artinya adalah jima yang disyaratkan juga ada apa? Mani yang kedua. Nah, dan kemudian dalam tafsir al-Isa di sini, meninggalnya suami tersebut adalah normal ketika telah terjadi wadah, telah terjadi jima yang benar. Adapun kalau ini belum jima, belum ngapa-ngapain terus meninggal, Allah Ta'ala alam, zahir yang anda tangkap dari penjelasan para ulama, bahwasanya ini belum bisa dinikahkan. Ya Allah, gitu. Bagaimana menentukan masa iddah bagi wanita yang haidnya tidak teratur? Misal jarak antara haid 6 bulan dan 3 bulan atau yang sudah menopause. Coba masa iddah bagi yang menopause ada ingin? Sama-sama seperti yang belum pernah haid, 3 bulan. Jadi yang menopause ya. Dan yang belum haid seperti 9 tahun ya. 9 tahun sudah punya suami terus ditalak, maka 3 bulan. Kemudian bagaimana dengan yang haidnya itu tidak teratur? Dia tahu darah haid tapi tidak teratur. Mungkin karena lagi nyusulin atau gimana. Maka yang seperti ini tetap ibrahnya adalah di darah haid. Tetap ibrahnya seperti ini. Ya. Nah, tapi lama dong. Ya Allah, ini sudah itu Allah tentukan. Minta sama Allah supaya lebih cepat ya. Dalam hal seorang wanita menikah kembali dengan mantan suami pertama setelah diceraikan oleh mantan suami kedua, ini sudah sah ya. Apakah hitungan talak dengan suami pertama yang sebelumnya tidak dihitung lagi? Misal dulu pernah ditalak tiga kali, sudah mulai dari nol. Mulai dari ya. Jadi masih ada sisa ya. Mulai dari tahun, bukan tahun keempat sekarang ya. Nanti talak pertama lagi, kedua lagi, ketiga ya. Nanti nikah lagi sama orang lain. Masya Allah, perempuan itu mulai jumlah pengusir. Jika ada seorang bapak yang berharta sementara memiliki anak-anak yang baik, tapi di depan anaknya seolah-olah dia bapak yang baik, walau sesungguhnya dia adalah orang yang suka berzina, tapi anaknya sampai sekarang tidak tahu. Bagaimana dengan situasi seperti ini? Ada anak yang tidak tahu bapaknya berzina atau masih berzina. Ya, semoga Allah berikan hidayah pada bapak ini. Bapak ini masalah berzina dengan orang lain itu bukan masalah menekankan. Itu masalah pribadi dia dengan perempuan lain. Dia masih bagus, dia menzahirkan kesolehan depan anak-anak. Ini masih insya Allah, semoga masih ada harapan. Ya insya Allah. Bagaimana dengan anak-anak? Jangan kasih tahu tentang aib bapaknya ini. Karena apa? Anak-anaknya ini baik-baik. Ditakutkan ketika diberitahu seperti ini, maka fitnahnya besar. Ya. Semoga anak-anak yang baik ini ya bisa mendoakan bapaknya. Ya. Kalaupun bapaknya berdosa seperti na'udzubillah yang berzina, ya mungkin ada faktor lain kenapa dia berzina. Ya, karena lagi-lagi manusia ya, dia bisa dipelek mungkin, ya. Atau dirayu oleh perempuan yang benar-benar melaluinya dahsyat. Sementara istrinya itu ibu anak-anak ini sudah agak tua, ya. Atau diancam oleh keluarganya nggak boleh poligami dan semacamnya, itu banyak faktor, ya. Jadi baiknya ambil yang safe. Kalau yang tahu bahwa bapak ini pezina, ya, bicarakan baik-baik. Tapi jangan hancurkan rumah tangganya itu dengan membawakannya ke anak-anaknya. Biarkan anak-anak jadi soleh. Ya, ingat zina itu dosa besar, tapi ada lebih besar syirik. Lebih dikasuskan lagi harusnya bapak-bapak yang masih berperilaku kesyirikan daripada zina. Ini bukan mending ya, ini buruk sekali. Tapi lebih banyak lagi bapak-bapak yang berlaku syirik, masih pakai ini pakai itu. Ya, bahkan kiai sekali. Ya, jadi situasi seperti ini bagi yang tahu ini tak ikhwan tawakat. Tolong doakan bapak tersebut, karena semoga masih ada kebaikan dengan mencontohkan kepada anaknya pura-pura soleh, atau mungkin sebenarnya pengen soleh, cuman fitnah wanita itu kadang-kadang laki-laki yang soleh pun bisa kena dan seperti ada dunia lain, maksudnya seperti bukan dunianya itu, seperti ada keberlibatan lain yang masuk dirinya ketika terfitnah dengan perempuan, itu laki-laki seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, fitnah terbesar bagi laki-laki adalah perempuan. Yang fitnah terbesar yang menimpa Bani Israel adalah perempuan. Yang pertama kali membuat Bani Israel kacau, hancur, moralnya itu perempuan. Ya. Bagaimana dengan status nasab anak yang lahir dari nikah tahlil dari pihak perempuan? Maksudnya gimana ini? Ada yang bisa mensyarah? Status nasab anak yang lahir dari nikah tahlil. Mungkin sudah sah. Jadi nisbat anaknya itu hanya berdiri kepada anaknya. Anaknya tidak sah. Anaknya bukan sah. Ada anaknya. Selama dia tidak memperbarui akad dan anak itu di luar akad yang sah, maka anak zina. Gini. Kita gambarin aja. Jadi perempuan itu kan dari pihak perempuan ya. Perempuan itu mungkin ini maksudnya. Perempuan itu menikah dengan suami kedua karena pengen tahlil ya. Nanti saya bakal berhakal. Pengen berhakal kan berapa jam dari sini ya, luar biasa. Itu maksudnya. Terus jima sama suami kedua ya kan menghasilkan anak walaupun istri ini melihat kenapa berhakal ya. Nah. Masalah ini kan tadi dibilang bahwa saya nikahnya batil ya, tidak sah ya. Batil. Terus gimana dong solusinya? Di sini coba rembukan dengan keluarga. Bilang bahwasanya keluarga suami juga. Hukum ini seperti ini dah hukumnya. Menurut pendapat ulama yang kita pegang bahwa saya nikah saya itu enggak sah mas dunia. Kenapa? Karena saya meniatkan untuk tahlil. Tapi kan saya enggak tahu kata masnya. Ya tapi para ulama ini tetap batil. Karena nikah tahlil secara adat itu sudah batil. Beda dengan niat nikah dengan niatan tolak. Itu masih sah. Walaupun sebagian ulama membatilkan Yusuf Fimin mengatakan itu batil. Tidak sah. Tapi kalau itu permasalahan lain, ini nikah itu batil ya. Wahai suami. Jadi selama ini sebenarnya bagiku ini perzinahan. karena batin, dan ini tanggung jawab istrinya ini. Nah, maka kalau kayak gini ceritanya, ya dibuat akad baru, ya akad baru nikah lagi dengan syarat perempuan ini bertaubat dari kepinginan tahlil seperti itu, clear semuanya. Tapi anak inilah masalahnya nih, dia anak di luar konteks nikah sendiri, maka bisa takutnya disebut, takutnya anak belum bisa pastikan disebut anak zina, sehingga nanti tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Itu yang takutkan. Tapi anak belum berani mengatakan begitu, tapi baru takutkan begitu ini. Tapi yang pasti, ketika istri sudah berlakukan kayak gini, maka kalau suami mau teruskan, dilakukan akad baru. Dan yang sebelum-sebelumnya dari jima itu suami dimaafkan karena nggak tahu. Yang berdosa siapa? Istri. Dia menyembunyikan niatan itu. Sebenarnya niatan seperti ini aja bisa membatalkan akad dan merugikan banyak pihak. Ya. Tapi perempuan ini kalau mau jujur harus nyatakan hal ini sebelum wafat. Ya. Dia bisa bertobat kan dari perzinahan itu, bisa. Kalau laki-lakinya nggak tahu jadi nggak bisa. Begitu ya. Wallahu ta'ala alam, nasab anak yang lahir ini ditakutkan. Dan ditakutkan itu tergolong anak zina, dan ditakutkan tidak dinasabkan kepada bapaknya. Walaupun sekarang bapaknya itu adalah bapaknya juga. Anak yang ditakutkan berarti belum menjadi fatwa, belum menjadi final ya. Gitu, wallahu alam. Out of tawhid. Bagaimana nasab seorang mu'alaf yang dua orang yang masih kafir? Apakah seorang mu'alaf berhak mewarisi orang tuanya? Nasab masih bin Tomal atau bin siapa? Masalah waris ini, orang kafir yang masih orang kafir ini, orang tuanya kafir, anaknya muslim, itu pernah mendengarkan bahwa saya itu masih bisa mewariskan. Tetapi kalau misalnya bapaknya muslim, anak kafir nggak bisa. Gitu. Iya. Muskilahnya adalah kalau orang tuanya kafir, keluarga kafir, nggak bakal terjadi hukum waris islami. Iya. Mau dia mewarisin atau enggak, pasti tidak islami. Iya. Yang Islam aja belum tentu islami, kan? Ya, kita muskilahnya. Terus gimana solusinya? Anda nggak tahu. Ini rumit. Masalah waris-waris itu, jangankan yang antar kafir dan muslim. Antum melihat keluarga-keluarga muslim aja, yang satu pengen dengan syar'i, yang satu pengen konvensional. Ya kan? Ya itu konvensional apa? Bagi rata aja deh, ridho-ridho masing-masing deh ya. Ini kan jadinya haram jadinya. Bayangkan, Masya Allah. Padahal dalam Islam itu hukum detail. Antum punya hutang misalnya sama seorang mayit. Pas dia hidup, dia antum hutang. Kemudian dia meninggal jauh di kampung orang. Ya kan? Maksudnya, antum waktu di, antum hutang sama teman pas waktu mahasiswa ya. Hutang 1 juta, Masya Allah. Itu 1 juta itu. 1 juta mahasiswa. Nah, kemudian selesai kuliah masing-masing berdikari di lapangannya. Ternyata dengar kabar fulan mati. Nah, tapi dia itu jauh keluarganya di ujung apa? Ujung pandang. Dan biasa. Tapi di grup WhatsApp dikabarkan bahwa saya ingin lewat ujung, dia telah mati. Nah sekarang kita masih punya utang 1 juta lagi. Nominalnya tetap ya 1 juta ya. Jangan karena kurs atau maka 1 juta tahun 97 sekarang menjadi 5 juta juga. Tetap 1 juta ya. Nah, bagaimana caranya? Kan kita punya hutang berarti orang lain. Apakah kita boleh? Nah itu udah punya di 1 juta sekarang ya. Kecil sekarang. Boleh kita sedekahkan enggak atas nama dia? Tidak boleh. Harus apa? Harus serahkan duit itu ke ahli waris. selama masih ada kemungkinan ditemukan walaupun susah. Iya, itu susah mutang ya. Itu kayak gitu. Kenapa? Karena uang yang antum pegang satu juta itu bukan punya mayit lagi, tapi hak ahli waris. Sehingga antum sama dengan berutang sama ahli waris. Kecuali kalau ahli warisnya udah nggak tahu, orang ini nggak jelas kemana, ahli waris juga nggak tahu asal mana, nggak tahu sama sekali, nggak mungkin dapat info, nggak dapat info. Maka ini baru boleh disedekahkan atas nama dia, biar Allah yang membaginya nanti rezekinya. Ya begitu asal. Dan yang kayak gini nggak diterapkan. Ya padahal rumah di Bojonggede itu ahli warisnya, dah sedekahin aja ke masjid juga atas nama dia. Gak bisa kayak gitu, masya Allah. Tapi kemudian, apakah pernikahan pasangan kafir yang menjadi mu'alaf setelah pernikahan itu sah, sah tanpa harus diulang selama suaminya muslim walaupun istrinya masih Yahudi atau Nasrani? Ya, jadi gak usah dinikah ulang. Ya fadol kalau misalnya mewaliman orang, rewain orang, fadol. Cuman emang gak apa. Kenapa? Bahkan gini, ada dulu di antara sahabat baru masuk Islam punya 10 istri. Disuruh Nabi apa ya? Ceraikan, pisah dengan yang 6, pilih 4. Apakah disuruhkan lagi? Enggak. Keep 4. Di keep yang 4 itu di ya, jadi dipilih 10. Ya. 6, 2, 4. Gitu, jadi tetap lanjut pernikahannya. Ada lagi pertanyaannya? Keras? Baik, pertanyaan kembali ke khulu'. Jika istri meminta khulu' dan kemudian suami menyetujui, tapi pada saat akan membayar iwal, suami menolak, dan suami meminta istrinya kembali padanya, maka sah atau tidak khulunya? Tetap sah. Ya, tetap sah. Itu dulu, tetap sah. Kenapa? Sebagaimana yang kemarin pernah kita bahas, ketika istri mengajukan khulun dengan alasan yang syar'i, maka suami wajib untuk mengabulkannya. Karena istri ini telah menyediakan reward, menyediakan ganti, tebusan, ya kan? Nah, beda dengan sekadar minta cerai. Minta cerai itu minta diceraikan, paham? Beda, minta cerai ini, ya bukan cerai juga namanya, khulu juga. Tapi kalau khulu itu bedanya adalah adanya reward atau tebusan dari pihak perempuan. Jadi perempuan mengorbankan harta yang disetujui oleh suami, ya kan? Tapi kalau minta cerai biasa, itu tetap hak keputusan cerai di suami. Misal istri ini dia nggak punya harta, ya dia minta, mas ceraikan aku, ceraikan aku, ceraikan aku. Itu talaknya bukan, bukan anak aja. Ya, makanya gitu udah ditaruh semua kita. Nah, ceraikan, nggak mau, disuruhin lagi, ceraikan aku, nggak mau. Atau istrinya baru punya dana suntikan, dana bos. Gak dapat dari suntikan lah. Ada dia curhat sama satu keluarga, terus keluarga ini memberikan suntik, jadi 20 juta. Kemudian datang suaminya, mas, ceraikan aku minta khulu. Ini 20 juta. Dua puluh juta. That's what I need. Itu yang aku butuhkan. Karena kecil 20 juta itu untuk sekarang, ya kan? Nah, kalau udah kayak gitu, dia harus mau. Tentu dengan sebab yang syar'i. Nah, kenapa kamu minta khulu? Karena mas, udah aku bilang pelihara jenggot gak mau. Nah, aku udah soleh haram. Ya. Karena mas maunya kerja di bank, aku minta enggak, mas gak mau. Oh, ini malah justru bisa jadi dianjurkan khulu. Iya, karena apa? Karena harta haram. Otomatis nafkah yang diberikan nafkah yang batin, kan? Itu malah lebih buruk daripada yang miskin. Ya, Kalau itu malah lebih buruk daripada yang miskin. Jadi ini khuluknya ini tetap sah. Ya, karena si istrinya udah menawarkan uang, uang. Ya. Kamu udah sendiri kan sebenarnya. Tapi kemudian apabila akhirnya istri mau kembali lagi, bagaimana hukumnya? Khuluk telah terjadi karena sah ya. Istri mau kembali juga, karena dua-duanya pada hakikatnya sudah sepakat dengan ini khuluk, maka terjadi khuluk kan? Kemudian khuluk itu fasakh atau tolak? Fasakh. Ketika fasakh pemisahan, maka untuk reunite-nya lagi adalah apa? Akad ya. Ya. Kalaupun mau kembali lagi harus dengan akad. Assalamualaikum. Bolehkah wanita minta cerai itu karena mencari-cari alasan syar'i dengan niat kembali pada mantan suami yang dahulu? Setelah tahu kekurangan suami kedua, kalau mencari-cari alasan syar'i dan memang ada, maka boleh. Ya, kalau mencari-cari alasan syar'i, ada memang alasan syar'inya, maka boleh walaupun ada niatan kembali pada mantan suami pertama itu. Loh, itu bukan tahlil, bukan tahlil. Kenapa? Karena niatan dari awal nikah dengan suami kedua bukan bermaksud untuk mencari-cari, ya kan? Kan baru ketemu alasan itu nanti pas di perjalanan. Ya, ternyata ini syar'i ya misalnya. Gak usah dicari kadang-kadang. Yang namanya pasangan tuh gak usah dicari kelihatan kurangnya. Ya kan? Mau siapapun, mau orang datang atau cantik kelihatan dari kekurangannya. Kalau udah rumah tangga misalnya berapa hari itu berbulan. Ya dulu waktu akad nikah, waktu lamaran, dia masya Allah gigi bagus lengkap. Nah terus pas sudah bersuamikan dia baru ternyata giginya itu gigi palsu semua. Ya assalamualaikum, ya. Kumaha kabarnya, kabarnya, ya, ternyata kayak gitu momennya. Ya beda dengan dulu assalamualaikum. Ya. Nah ini gimana? Sementara perempuan ini nggak suka dengan gigi nggak ada. Maksudnya gigi yang ancur-ancur gitu, gak bisa dibatahkan. Ini syar'i gak? Syar'i. Terus membandingkan dengan suami pertama, jauh suami pertama gigi tajam, gigi tajam, tapi mendingan suami pertama. Nah ini alasannya syar'i gak? Syar'i karena ini berkaitan dengan apa? Hak dia dijimai, dia gak empat gajian dulu. Suami saya kayak gini, giginya gak ada, atau semacamnya. Maka kalau dicari pun dia boleh berasal gitu, minta cerai. Kemudian diceraikan atau khuluk, kemudian difasakh sama boleh. Kemudian berbalik ke suami yang pertama, maka ini boleh. Kenapa boleh? Karena niatan dari awal tetap nikah sah. Dia baru minta cerainya, pengen dipisah kapan? Dia setelah apa? Setelah. Allah Allah. Cukup insyaallah. Hadir itu cukup sampai sini insyaallah taala. Saya mohon kepada sekalian untuk insyaallah tanpa kita lanjut lagi. Kemudian untuk kajian fawaid pada pekan keempat masih ada lagi insyaallah taala. Ya. Mudah-mudahan penerangan sudah sembuh insyaallah. Sehingga kita bisa menyampaikan lagi. Saya mohon kepada atas kehadiran antum masih ustul kami antum kepada anda semoga bermanfaat. Aku jadi kira berapa yang datang akhwat? 14. 14. 14.